Hagi ingat dakeku, kawan sekolah kadu. Ke sebangku mulai dari kelas 10 pergi sekolah bersama bunceng naik kereta angin pendek AC naik indah, tapi entah ngapain.